Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Babu shaumit tatawwu'i. Utawi iki iku bab nerangno poso sunnah. Utawi iki iku bab nerangno poso sunnah. Wamalan perkara nuhya kang dicegah opo anhu saking mah poso-poso sing dilarang. Ayo le, bulungan marom sih. Engkau mari bulungan marom baru malahin doat. Ya Allah ya Karim. Kala jadi kinerangno poso sunnah dan poso-poso yang dilarang sing diharamno. Nabi Qatadah saking Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku suila ditakoni sinten Rasulullah. Iku su'ila ditakoni sinten Rasulullah an saumi yaumi arafata saking poso dino arafah tanggal 9 Zulhijjah. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi utawi poso yaumi arafah iku yukafiru ngelebur apa saumi yaumi arafah asanata ing dosa setahun al-madiyata kang wis lewat wal-bagiyata lan kang bakal teko wal-bagiyata lan kang bakal teko. Nah ini dawuh Kanjeng Nabi poso Arafah itu melebur dosa setahun yang lampau dan dosa setahun yang akan datang. Ini fungsinya poso yaumi Arafah. Agem banget ini. Kala wasu'ilah ini menaiki ada pelajari kok hilang-hilang apa ini. Tapi di sisi yang luar apa lagi nyari-nyari kalau ini kalau wasu'ila lantita konisi dan Kanjeng Nabi an saumi yaumi asyura saking poso dino asyura yaitu tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Asyura ini. Ya Mas, ini. Mas, baik. Sampai itu dulu. Sampai itu dulu. Hah? Adi. Mas. Belum makan, ha? Sudah apa belum? Ha? Sudah, ya, colong masalahnya. An saumi yaumi asyura saking poso dino asyura. Kala faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi yukafiru ngelebur apa saumi yaumi asyura asanata ing dosa setahun al-madiyata kang wis lewat. Awale bahkan hukumnya wajib yaumi asyura niki. Jadi ini sunnah poso dino Arafah karo yaumi asyura ati sing genah. Wasuila lan ditakoni sinten Kanjeng Nabi an saumil itsnaini saking poso ing dalem dino Senin. Kanjeng Nabi jenengan kok poso dinten Senin Kanjeng Nabi? Napa kok? Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi dalika utawi mengkono-mengkono dina Senin iku yaumul itu Yauma apa yaumun sampai yaumun. Yaumun enak yaumun berkenan fi ini tapi. Iku yaumun, kula yauman terusan. Iku yaumun iku dina wulitu kang dilahirna sapa ingsun fihi ing dalam yaum. Wa buistu lan diutus sapa ingsun fihi ing dalam yaum. Wa unzila lan diturunna alayya ing atase ingsun apa alwahyu wahyu. Wa unzila lan diturunna alayya ing atase ingsun apa alwahyu wahyu rawahu. Ngriwayatno ing hadis sapa muslimun imam muslim. Jadi yaumi arafah itu dianjurno poso bagi selain orang yang haji. Ini orang haji enggak dianjurno poso. Malah dianjurkan enggak berpuasa supaya kuat banyak melakukan zikir doa ibadah pada Allah Ta'ala, yaitu saat wukuf neng Arafah. Ini penting. Kalau hadis ini menunjukkan bahwa puasa hari Senin itu sebagai bentuk rasa syukur bahwa Nabi telah dilahirkan pada hari Senin. Padahal hari Senin ini tidak hanya puasanya khusus Kanjeng Nabi. Jadi umatnya yo dianjurno puasa dino Senin. Kanjeng Nabi ketika ditanya, kenapa kok puasa dino Senin? Ini hari di mana saya dilahirkan. Berarti bukan cuma Kanjeng Nabi yang merayakan hari kelahirannya, tapi juga umatnya. Karena umat di Kanjeng Nabi ini memperoleh hidayah wasilah Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi lahir di dunia ini merupakan nikmat yang paling besar. Nah, pahamnya. Ini maka kita juga merayakan Maulid Nabi dengan cara berpuasa setiap hari Senin. Berarti merayakan Maulid di hari tertentu. Ya apa-apa. Wong Kanjeng Nabi nentokno posone dina Senin dengan alasan ini hari di mana saya dilahirkan. Kan orang-orang ngiritik Maulid, baca Maulid kok hanya dilaksanakan dina Senin. Mana dalilnya yang mengkhususkan hari Senin? Kalau kita khususnya tanggal 12 itu loh ya. Kalau kita setujulah membaca sejarah Nabi, tapi yang enggak setuju itu dijadikan tempat khusus itu loh, kita enggak setuju. Mana dalilnya? Iki dalil. Ya toh? Fihi ya yaumun wulitu fihi dalil kan Nabi. Qala rawahu Muslimun on. Aksain ya aksain. Ini betul. Ini keluar dari apa kepompongnya. Terus apa nih setelah ini? Pak Eko, Pak Eko, iling tong Pak Eko saya ini. Oh Eko, terus saya mana? Kembarannya ini? Ada sah terus saya. Oh iki kau no ini, ano? Ano saya kau cuma mengguri wah, ini cuma mengguri. Kalau Pak Toe itu coba roba Toe diajari nomburi gue. Gola, oh ini tak. Terus hari itu hari Senin itu hari yang mulia bagi Kanjeng Nabi. Hari yang istimewa, lahir hari Senin, diangkat jadi Nabi hari Senin, ya keturunan wahyu pertama hari Senin, hijrah ke Madinah hari Senin, nyampe ke Madinah hari Senin dan meninggal juga hari Senin. Kala itu keistimewaan hari Senin untuk Rasulullah. An-Nabi Ayyub sangi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawsinan Rasulullah. Man utawi sapane wong soma iku lamun poso sapa man. Ramadhana ing dalam bulan Ramadan. Sebentar lagi ya datang Ramadan. Ramadhana ing dalam bulan Ramadhan. Thumma atsba'ahu nuli mengikutkan sopoman ing Ramadhan. Thumma atsba'ahu nuli mengikutkan sopoman ing Ramadhan. Sitan ing 6 dino min Syawalin kang saking bulan Syawal. Kana mongko ono oko po iki poso poso 6 dino Syawal, tapi langsung iku kasiyami dahri kaya poso setahun. Iku kasiyami dahri kaya poso setahun. rawahu ngenang hadith sopa muslimun imam muslim. Jadi nek kepingin poso ganjaran poso setahun, poso Ramadan, setelah itu diikutkan 6 hari bulan Syawal. Apa kudu langsung? Nek cara para ulama ya kudu langsung. Jadi tanggal 1, tanggal 2 langsung poso sampai tanggal 7 niku. Ono sing aran iki ora lah. Sing penting poso 6 dino pokok bulan Syawal enak iki. Kalau di ambil Senin Kamis wis 6 dino iki. Ya kan gari niate wae kan ya ta. Niate digabung ya untuk loro. Qala Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dawsin Abu Sa'id qala dawsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin ora ono utawi kawula yasumu kang poso sapa abdin yauman ing dalam sedina fisabilillah ing dalam jihad fisabilillah saat jihad perang poso de. Illa ba'da kecoba iku ngedohno sinten Allahu Allah bidzalikal yaumi illa ba'da kecoba iku ngedohno menjauhkan sinten Allahu Allah bidzalikal yaumi apa saumi yaumi bidzalikal yaumi kelawan mungkun-mungkun dina-dina sing diposoni lan diwajihi an wajihihi saking wajah iman saking wajah abdin an-naro ing neraka sabaina ing dalam 70 kharifan apane taune muttafaqun alaihi walafdu tilafati hadis iku li muslimin ini nerangno keutamaannya berpuasa saat perang fisabilillah ya puasa sunnah saat perang kita disunahkan untuk puasa apa fungsinya dijauhkan wajahnya orang yang berpuasa ya wajah ditono kumune awake lho wajah ku anggota sing paling mulia. Ya, dijauhkan tubuhnya dari api neraka sejarak berapa tahun ini? 70 tahun perjalanan. 70 tahun dong? Ini Palembang rong dino. Pesawat rong jam. Gak sampai ya dong? Bur, menua itu kok. Kalau ini 70 tahun. Berarti gak kira melbu. Rokok. Tolak. Sama dulu, ada cerita antik dan kitab Irsyadul Ibadi. Satu ribat terlalu kosong. Satu ribat dia ini yang namanya perang sangat gigih. Jadi musuh pemerjam dikalah gak mati-mati. Mesti babat wong sampai berang-berang di rumah ini wong ake. Jadi gak takut sama sekali. Jadi malam dia sholat tahajud, siang dia puasa sambil jihad bisa dilipat. Malamnya tahajud baca Quran, siangnya puasa sambil merangi orang kafir. Jadi kalau dia buka perang langsung melesat dengan menggunakan kudanya, ya, menerobos barisan orang kafir. Dilalah gak mati-mati. Mau ceritanya, gak tau mati. Pirang-pirang di nomor-nomor. Istakoni, kalau konconi. Kan, sampai ya, semangat banget jihad di kubur. Waktu itu ngimpi sehingga ono apa kok ngimpi? Ngimpi malam itu. Ngimpi apa sama ini? Selain ditakon itu, ngimpi. Aku itu ngimpi, tapi ojo diomong no sopo-sopo ya. Ngimpi, ngimpi tenang. Saat dunia aku mati, ojo diomong no sopo-sopo. Ya, ngimpi apa? Ini aku ngimpi. Aku itu ngimpi ketemu bidadari. Nang surga. Ketemu bidadari tutu iki bojomu nang kono temu meneh mlebu bidadari meneh wah yo meneh luwe ayu daripada sing mau ha engko iki ya malah ae nutro ati tutu iki bojomu kowe ditunggu bojomu nang kono tak delok meneh luwe ayu meneh tutu iki bojomu nunggu nang kono sampai ketemu itu wah ayu banget. Kepingin tak rangkul jarene ku. Gak dirangkul karo bidadari ditepis tanganku. Nah, ngono tapi ya. Kate tak temek gak oleh ngene. Dadi pas dhek nglindur mimpi iku posisine ngene tapi gak oleh. Dadi koncone sing gak turu iku dadi heran, mimpi opo iki. Sampe semono. Ka oleh dadi ngeten, ka oleh. Dadi ngene meneh ta. Ngene ka oleh. Enggak. Kan saiki. Esuk kuwi buka nang kene ya jerene apa jere pitadari. Esuk kuwi buka nang kene ya. Langsung tahan ya aku. Dadi gak sido nyekel. Esuk buka nang kene ya. Berbuka puasa di sini. Wah, besokin rejang wis. Wong kafir diterjang, buka perang terjang langsung gawat mati. Lapor-lapor. Kate maghrib. Warna menjang dhewe mati. Kate maghrib. Wah, tenang. Buka di sisi bidadari. Ya lah, iku cerita sing ngono. Didohno saking api neraka langsung disambut bidadari. Terus nang ngisor dhewe padha aku kepengin kanggo jendela iki. Panik banget. Kala anak Aisyah radhiyallahu anha itu sudah melihatkan janji Allah Taala lihat sendiri, wah semangat deh. Ku bentene wong loro karo gawe ngono lho nek ya ta. Kalau mereka semakin kuat orang itu imannya, makrifatnya, maka semakin kuat dia imannya kepada Allah, maka semakin giat dia beribadah. Anak Aisyah radhiyallahu anha kala dawusin Aisyah karena ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya sumu poso sinten Rasulullah hatta nakula sehingga ngucap sapa kita la yuftiru ing ucapan la yuftiru ora mokak sinten Rasulullah wah kanjeng Nabi nek kadung poso sampai kita ngatakan wah kanjeng Nabi poso terus ngono manane wa yuftiru lan mokak sinten Rasulullah gak poso artine hatta nakula sehingga ngucap sapa kita ucap inilah ya sumu ora poso sinten Rasulullah nek kadung gak poso yo gak poso kanjeng Nabi artine ngene wa maraitu Rasulullah lan ora pernah ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala halih nyempurna no sinten Rasulullah siyama syahrin ing poso saulan qattu ing dalam zaman kang wis lewat illa Ramadan kecuali bulan Ramadan tadi kanjeng Nabi enggak pernah puasa penuh kecuali bulan Ramadan iki ciri Sayyidah Aisyah qala wa maraituhu lan ora ningali sapa ingsun qala ne hadis liyo kanjeng Nabi itu termasuk pernah puasa menyeluruh selain Ramadan adalah bulan Syaban karena kanjeng Nabi penuh bulan Syaban puasa. Kalau amaro aituhu lan ora ningali sapa ingsun ing Kanjeng Nabi fi syahrin ing dalam bulan aktaro hadilu akeh minu tinimbang Kanjeng Nabi siaman apa ni posoni fi Syabana ing dalam bulan Syaban. Jadi Kanjeng Nabi selain bulan Ramadan paling banyak berpuasa adalah bulan Syaban. Muttafaqun alaih. Walaf tu de la Fatihah hadis ikuli muslimin tetap katwi imam muslim. Qala an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu qala Abu Dzarrin dawang ini amarona perintah ing kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasuma kelawan yen to poso sapa kita minas syahri saking bulan tala tata ayamin ing dalam telu biro biro dino rupane tala ta asharota tanggal 13 wa arba asharota lan 14 wa khomsa asharota lan 15 rawahu riwayat no ing hadith sopo at-tirmi an-nasai imam nasai wa tirmidhi yulan imam tirmidhi wa sohahahu lan nyoheh no ing hadith sopo Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Mana nih bi mana nih? Kanjeng Nabi perintah kita puasa di dari setiap bulan itu 3 hari, yaitu 13, 14, 15 jenenge ayyamul bi hari-hari yang terang yang putih. Qala apa iku jenenge an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala dawu sinan Rasulullah dawu inilah yahilu orahalan Bil mar'ati kadwi wong wadon. Kala opo anta suma opo yanto poso sopo wong wadon. Wasau juha hali utawi bujuni al mar'ah. Iku syahidun iku wong sing hadir. Kala illa biidnihi kecoba kelawan idini zaujuha muttafaqun alaih. Wallafdu utai lafati hadis iku li Bukhari katwi Imam Bukhari. Zada nambahi sop Abu Dawud ing dawuh ghairu Ramadan sakliyane Ramadan. Tadi Kanjeng Nabi ngelarang wong wedok poso sunnah hati nih, selain Ramadan berarti poso sunnah, padahal suaminya ada di rumah tanpa seizin suami. Wah, piye gila nek suami poso gak usah izin istri. Wah, ini jenenge iki nakalan, jere wong wedok sing tukang apa jenenge emansipasi wanita iku lho, sing ngene iku jere nakalan iki. Ora manut blas iki. Kok ayat tok kok ngomong ngene. Kanjeng Nabi sing dawuh koyo ngene iki nakalan-nakalan piye sae. Kowe kok jek macem. Nrimo hadis Kanjeng Nabi ora usah kagak ngeyel ngoten lho. Ngeyel guru ngerti pentil lah iki. Ala ngeyel tombone pentil kan. Jan. Nopo men nek ngomong niku ya. Iya kan? Tak sudah diterjang-terjang. Ngoten lho. Ngerti dhewe sampean niku wis. Iya. Sing kuliah paham. Sekarang ya harus gak usah kuliah wis. Enggak paham pun sih koyo ngene-ngene iki. Iya kan? Ya itu kayak gitu kan. Olah apa ini? Iki nunjukno hak suami itu sangat besar, gitu kan? Sehingga nggak boleh perempuan itu berpuasa selain Ramadan kecuali seizin suaminya. Karena apa? Wajib bagi istri itu taat suami. Nah suami kalau lihat taat istri, gak wajib. Yo, gak mbah. Betul. Wah ini nakalan mana itu? Bangun dulu ya Pak Tuhan, tenang ya. Walah, seruanya terlalu. Tahu kan Allah Dulin Bukhari. Kita tahu sendiri bola balik itu ketemu dengan orang-orang aktivis-aktivis kayak mantan itu. Wah, ngomongnya kayak yo-yo. Kalau anak bisa izin, ketika itu ibu cuni mesti ngamuk. Ala Nabi Sayyidin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan kita menghadapi mereka itu tidak dengan cara yang kayak gini ya. Kalau ngomong harus sama juga yang ini kiwai kuyonan aja. Menghadapi mereka inti harus bisa menerangkan secara logis. Nah, itu harus itu. Kalau enggak ya kayak orang nerimo mereka. Ya kan? Intinya wong jenenge emansipasi, lanang karo wedok iku kudu apa? Kudu podo, ngono ceritanya mereka. Kepingin yang ngono, apa-apa yang kudu podo. Lanang tidak boleh lebih unggul. Ini jenis bias gender. Wah, ngomongin daki-daki tenang. Walah, sejenane tenang. Ya kan tuh, kaya wadah nih. Tuh, ada seorang perempuan yang mengharamkan hitam perempuan ada. Orang Mesir, sopo jenengin awal sopo. Apa alasannya? Ini hitam perempuan ini sebagai bentuk apa namanya penindasan laki-laki kepada perempuan. Wah, alasannya piye? Itu gampangannya omongan ngono lho ya. Perempuan itu kan makhluk monogami. Lah kalau laki-laki itu kan makhluk poligami. Nek wong-wong ini kan paling gak seneng ini kan ya toh. Wong-wong ini kan paling gak seneng ya. Gak gelem blas ngene iki. Guru ngerti nek dunya niki kokot wong lanange entek, umpamane garis sithik, mari ngono gak ono sing gelem ngawin piye KTP, mung kate kawin karo sapa. Nek gak ono poligami ya kaya tahun dulu itu pernah terjadi jumlah perempuan sangat bludak kan ngoten niku. Sehingga nah, apalagi akhir zaman nanti. Wong niki wis gak usah diterang. Itu. Jadi di penindasan laki-laki kepada perempuan. Ini kan apa alasannya perempuan kok dihitan katanya? Kan tujuannya ingin menghilangkan syahwat, bukan menghilangkan, memperkecil syahwat perempuan kan itu. Ada tujuan kan kayak gitu jernih. Nah, ini kan apa tujuannya? Iya supaya gak untuk poliandri kan ngono itu. Nek wong lanang, karena makhluk poligami ya bojone ben gak ngene-ngene ben gak butuh wong liya. Terus macam lu disunat untuk tujuan. Ben cukup karo bojone dhewe, gak selingkuh karo wong liya. Niku kan jenenge masuk akal. Ngene apa mboten? Masuk akal jenengku. Selingkuh itu haram, Mbak. Iya apa enggak? Ayo, cuma enggak mati mikir. Jadi alasannya itu sebenarnya digunakan untuk memukul balik itu bisa. Ya sampai cerdas itu kan ya. Jadi alasan ya lah, itu kan berarti gak setuju terus setan perempuan. Ya lah ini, wah ya alasannya, wah itu, wah aneh banget alasannya. Mengguyu doi. Jadi cuma akal-akalan kan ya. Laki dan perempuan kan sama-sama mempunyai hak untuk menikmati apa jenenge kenikmatan ya dengan suami juga dengan istri. Lah kalau sebagiannya dihilangkan, ayo rakyat bisa menikmati jenenge. Aneh-aneh. Yes. Kayak ini itu salah satu alasan ya. Mana gak paham kan. Ini maksud saya hadis-hadis kayak ini nek karo wong wedok-wedok sing aktivis apa jenenge emansipasi wanita iku pasti ditentang, mesti mungkar terus roh hadis kene iki. Pasti paling gak setuju. Nek roh hadis kaya. Lah, sampean sebagai aktivis mahasiswa yang juga santri harus bisa jawab pertanyaan yang kayak gini. Nek gak alim gak iso. Ngono. Nggih. Nek ketenangan belajar gak iso. Jadi sing moho siwa itu ya kudu iso jawab sing kaya ngene-ngene iki. Belok hadis Kanjeng Nabi dengan menggunakan logika yang bisa diterima oleh mereka. Oh iya. Nek gak alim gak iso. Ngoten to nggih. Ngene nek sing anu ya ilmune agamane alim no tenanan ya kan to. Supaya iso mbentengi Quran dan hadis dari serangan-serangan mereka lan iso jawab kok ngene lapo? Jawab dengan menggunakan pola pikir mereka ngono jalan. Baru diterima kowe, ya kan toh? Nah. Tapi nek wong pesantren jawab yo wis kita kudu manut, mereka gak gelem dijawab kudu manut enggak gelem. Ya kan toh? Pokoke kudu padha, lanang karo wedok. Ngono iki kepengine. Kala pun kita duwi kowe. Ngene iki mulai zaman biyen wis ana. Nek saiki ana ya bukan barang baru. An Nabi Sayyidin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah setuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nahane kasine Rasulullah an saumi yaumaini saking poso rong dina rubane yaumil fitri dina riyo Idul Fitri wa yaumil Adha wa yaumin Nahri lan dina hari raya kurban nyembelih niku tanggal 10 Dzulhijjah muttafaqun alaih. An Nubaisyah Al-Hudali radhiyallahu anhu qala dawus sapa Nubaisyah qala dawus sinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taun ini ayyamu tasyriqi utawi pira-pira dina tasyrik 11 12 13 Dzulhijjah iku ayyamu aklin iku pira-pira dina mangan wasurbin lan ngombe maka haram poso, karena nek poso itu berarti nolak suguhane Gusti Allah. Ngono maknane kala dadi hari tasrik itu wis gak oleh poso haram maksudnya dengan wa dzikrillah lan dinone dzikir Allah azza wa jalla rawahu riwayatun ing hadits sapa muslimun Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha wa ibni Umar radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Aisyah lan Ibnu Umar lam yurakhas kala alam yurokhos ora diwei kemurahan fi ayyamit tasyriqi ing dalem pira-pira dina tasyrik apa ayu somna apa yen to diposoni apa ayyamit tasyriq illa liman kecoba marang wong lam yajid kang ora nemu sapa man kala alam jadi dekang orang nemu sopeman Al-hadiyah ing atur-atur, Al-hadiyah ing atur-atur. An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawusinan Kanjeng Nabi, la takhussu, ojo mengkhususkan sapa sira kabeh Lailatul Jumu'ati ing bengine dina Jumat. Lailatul Jumu'ati ing bengine dina Jumat biqiyamin kelawan qiyamul lail. Mimbainil layali saking antarane piro-piro bengi, makruh hukumnya mengkhususkan malam Jumat saja untuk melakukan qiyamul lail. Makruh. Nek dina Jumat tore bengi ta qiyamul lail, makruh hukumnya. Dola wala tahusu lan ojo ngususno, lan ojo ngususno sapa sira kabeh. Wala tahusu lan ojo ngususno sapa sira kabeh yaumal jumu'ati ing dina Jumat bisyamin kelawan poso mimbainil ayami saking antarane piro-piro dino. Ya, jadi kalau poso khusus dino Jumat hukumnya juga makruh. Poso Jumat dikhususkan poso makruh. Ila ayyakuna kecoba yento ono apa iku jenenge sapa wong iku fisaumin ing dalam dino. Kala iku fisaumin ing dalam dino ya sumuhu kang mosoni fisaumin apa fiyaumin? Fisaumin. Fisaumin ing dalam poso ya. Fisaumin ing dalam poso ya sumuhu kang mosoni ing saum, kang nyemosoni kang ing dalam saum ing dalam. Sapa hadukum salah siji sira kabeh rawahu Muslim. Jadi mengkhususkan hari Jumat dengan puasa itu makruh kecuali hari itu adalah hari yang biasa diposoni. Misalnya dino Jumat itu masuk ayamil bid atau apa, ngoten lho nggih. Nah niku berarti mboten apa-apa. Nek kepingin gak makruh, poso dino Jumat itu digabung karo poso sadurunge utawa poso sause, itu baru gak makruh. Dola bukan sampai haram sih, ya cuma makruh tansih. Berarti sing ape yo gak dilakoni. Wanhu lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawus sinten Abu Hurairah qala dawus sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yasumanna ojo poso temen sapa hadukum salah siji ne sira kabeh la yasumanna ojo poso temen sapa hadukum salah siji ne sira kabeh yaumal jumuati ing dalem dina Jumat illa ayyasuma kecoba yen to poso sapa hadukum yauman ing dalem dina qoblahu kang ing dalem sadurunge yaumal Jumat yauman ing dalem dina qoblahu kang ing dalem sadurunge yaumil Jumat au yauman utawa ing dalem dina ba'dahu ing dalam sausi dino Jumat mutafakun aleh. Jadi enggak boleh artinya makruh puasa khusus hari Jumat kecuali disambung dengan puasa dengan hari Kamis, atau kalau enggak hari Kamis Jumat disambung dengan puasa di hari Sabtu baru mboten makruh. Mutafakun aleh. Qala wa anhu lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawusinun Rasulullah idan tasofa ing dalem nalikane dadi separo artine lewat separo 15 dino apa Sya'ban bulan Sya'ban fala tasumu moko aja poso sapa sira kabeh fala tasumu moko aja poso sapa sira kabeh haram poso separuh Sya'ban sing terakhir yaitu 16 sampai terakhir itu haram kalau tidak disambung dengan puasa sebelumnya atau ketepatan dengan ad adat dino sing biasae diposoni misalnya Senin, Kamis, apa-apa. Ini cara Imam Syafi'i haram. Poso makane larangan. Nek lintune mboten sampai haram makruh saja. Rawahu riwayat no ing hadis sapa al-khamsatu wong limo. Wastangkarahu lan milang-milang mungkar ing hadis. Milang-milang hadis mungkar sapa Ahmadu Imam Ahmad ibnu Hambal radhiyallahu anhum.